Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ikhwati, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari apa yang ditunjukkan Allah di alam semesta, air mengalir. Pokok-pokok kayu ditiup angin, semuanya bergerak, hampir tidak ada yang berhenti. Begitu pokok kayu dipotong, besok pagi akan tumbuh tunas yang baru. Air yang tampaknya kotor karena ada keruh, kemudian mengalir. Maka semua yang mengalir akan berganti dengan yang jernih. Yang mati, tumbuh yang baru. Awalnya hijau, kemudian menguning, kemudian layu, kemudian mati. Begitulah hidup. Kita harus bergerak. Ketika kita berhenti, maka kita sesungguhnya mati. Dan ketika kita mati, sebelum kematian tiba, kita hanyalah mayat-mayat yang berjalan. Islam mengajarkan faida faragta, kalau engkau sudah berhenti beraktivitas, fansop, buatlah aktivitas yang baru. Tapi jangan sombong. Wa ila rabbika farghab, kepada engkau mesti berharap. Kalau berbuat, yang berbuat itu bukan engkau. Itu adalah pinjaman kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kudrat, kuasa. Ada iradat, ada kehendak. Semua itu pinjaman dari Allah. Suatu saat kita akan ditanya tentang yang ia pinjamkan itu. Kemana dulu engkau pakai? Hari ini kita bisa hidup karena ini adalah pinjaman. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan hidup. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Wal mauta, Allah menciptakan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Ketika kita bergerak beraktivitas, maka sesungguhnya kita sedang hidup. Dalam tawaf ada simbol kehidupan berputar. Dalam sa'i ada simbol kehidupan bergerak dari Safa dan Marwah. Alam semesta berputar. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Matahari tidak mungkin berjumpa dengan bulan, bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya berputar di garis edarnya masing-masing. Maka kita pun beraktivitas. Di kota kita sudah jenuh, bosan beraktivitas. Cari lokasi yang baru, tempat yang baru. Ternyata di sini kita menemukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya konservasi alam harimau Sumatera, tapi juga di alam yang luas ini ada manusia. Ada hamba-hamba Allah yang hidup dan kita mesti ambil pelajaran. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at? Bagaimana langit diangkat tanpa tiang? Wa ila al-jibali kaifa nusibat? Bagaimana bukit-bukit ditancapkan menjadi pasak bumi? Wa ila al-ardi kaifa sutihat? Bagaimana bumi dihamparkan sebagaimana atap rumah menjadi sutuh tempat orang berdiam diri? Ini semua menjadi renungan buat kita. Allah Ta'ala mengajak manusia berpikir. Jangan pikirkan yang jauh-jauh di luar alam semesta. Tafakkaru fi dzatillah, la tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu pikirkan tentang zat Allah, tapi pikirkanlah tentang ciptaan Allah. Fa'innakum la tuqadiruna qadrah. Kamu tak sanggup untuk memikirkan itu. Jangan kamu pikirkan yang tak perlu kamu pikirkan. Berpikir tentang langit. Inna fi khalqis samawati. Tentang langit muncul ilmu astronomi, wal ardi berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi, waqtilafi laili wan nahar, perputaran siang malam, muncul ilmu meteorologi, klimatologi, geofisika, cerita tentang alam semesta, cerita tentang pepohonan, tentang rumput, tentang lumut, tentang air, tentang serangga. Ini semua pikirkan, sehingga ketika melihat ini orang akan mengatakan, Rabbana ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Nabi memecah, membelah pelepah korma, lalu dia tancapkan. Lima fa'al tahada ya Rasulullah. Untuk apa engkau lakukan ini? Ternyata pelepah korma bertasbih. Ketika kita mendengar dentuman petir di atas menggelegar, kita katakan subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdih. Maha suci Allah yang segala yang ada di langit pun bertasbih mengagungkannya. Planet yang besar bertasbih, pokok kayu bertasbih, hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan di dalam laut bertasbih, wan namlatu fi juhriha, Semut-semut di dalam lubang kayu bertasbih. Anai-anai di dalam lubang tanah bertasbih. Lalu kenapa kita makhluk yang kerdil, kecil, begitu sombong, tidak mau bertasbih? Wasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah mensucikan, mengagungkan Allah di waktu pagi dan petang. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Gemerici air bertasbih. Ini tasbih alam, tasbihul kainat. Alam bertasbih, air yang hujan bertasbih. Kenapa kita terlalu sombong tidak bertasbih? Makanya seorang hamba paling dekat Allah, paling dekat dengan Yang Maha Kuasa ketika dia sedang bertasbih. Tempelkan keningmu ke lantai, sadari bahwa kau tidak ada apa-apa, kau hanya makhluk yang lemah. Saat itu kau katakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci yang Maha Tinggi. Di saat kita merasa hina, di saat kita merasa rendah, disitulah sebenarnya kita sedang berada di tempat yang puncak, diangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Merenung kepada alam, kita sedang merenung. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata ungkapan ulama tasawuf. Siapa yang mengenal dirinya yang hina, sadarlah dia Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang mengenal dirinya yang fakir, sadarlah dia Allah yang Maha Kaya. Siapa yang mengenal dirinya tiada daya upaya, sadarlah dia bahwa dia dalam kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka di saat kita kehilangan keangkuhan, kesombongan, keegoan, disitulah kita sebagai hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Mari kita menjadi hamba Allah. Jangan menjadi hamba harta. Mari menjadi hamba Allah. Jangan menjadi hamba setan. Mari menjadi hamba Allah. Jangan menjadi hamba hawa nafsu. Nah, diserahkan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatul tayyibat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. Wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.